Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala sayyidil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam alaihi. Subhanallah wa alhamdulillah wa la ilaha illallah wa akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azhim. Ala kulli harfin tutib wa yutabu ahlal al-aminin wa la al-jahilin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa nafa wa intifa' wa mudzakarata wa tanqib wa ibadata wa istifadah wa hatta la tamassuk bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ila huda wa dalala al-khair ibtira'a wa jilahi wa mardatihi wa qurbihi wa tawabihi min Allah ta'ala. Al-Fatiha hadrat sayyidina Rasulullah Muhammad Nabiyah wa abai wa akhwani min al-anbiya wa al-mursalin salawatullahi wa salamu alaihim al-ma'in wa la ba'zubat Rasulullah wa ahli bayti wa dhuriyatihi wa tabi'in wa tabi'in wa ihsanin ila yawmiddin wa ba'di min awliya wa salihin wa syuhada wa al-muqarrabin wa al-ulama'il aminin wa al-fuqaha'il muhadithin wa al-mufassirin والأئمة المستهدين والطالبين وجميع المصنف والبيوت النافعة خصوصا من الرحمة للإنشاد وأوثق باب الإمام الحبيب عبد الله بن علي بن محمد الحجاج وأصولهم وفروعهم ومشايخهم وتلامذتهم والمنتسبين والمحبين والمتاركين بهم والأرواح والدينا ووالدهم وأعضائنا وأعضائكم وأعضاء المسلمين والأرواح من مشايخنا ومعلمينا والروح أولادنا وأعضاء الأيام بلدنا لا إله إلا الله وحده لا المؤمنين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويسكنهم الجنة ويعيد عليهم بركاتهم وأسرارهم وأهوالهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وعلمكم في الدارين آمين. ذكر الجنة ونعيمها وما أعد الله لأهلها فيها من أنواع الكرامة. اعلم أن الآيات والأخبار في ذكر الجنة كثيرة منتشرة لا يخرجها الحصر ولا يأتي عليها الذكر، فنشير إلى طرف منها قريب موجز يحصل بتذكير وتعريف بجمل ذلك. قال الله تعالى: وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرات رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. وقال تعالى: وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا، إلى قوله تعالى: وقيل الحمد لله رب العالمين. وقال تعالى: ولمن خاف مقام ربه جنتان، إلى قوله تعالى: تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. Setelah beberapa pertemuan kita membahas tentang neraka, tentang azab siksaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka yang masuk ke dalam neraka, kali ini membahas tentang surga, kenikmatan di dalam surga dan semua yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surga bagi orang yang masuk surga dari macam-macamnya kemuliaan dan keistimewaan. Karena memang nanti di akhirat kita tidak bisa banyak memilih tempat. Karena hanya ada dua tempat. Ada neraka, ada surga, gak ada yang lain. Kalau mungkin kita di dunia sekarang banyak pilihan. Ada ini, ada itu, dan yang lain sebagainya. Kita mau makan, banyak modelnya, banyak macamnya. Kita mau minum, banyak modelnya, banyak macamnya. Kita mau pergi ke satu tempat atau pindah tempat, banyak yang kita tuju. Kita tempat transit, tempat kita berhenti, banyak. Nah, ibaratnya wisata macam-macam. Wisata gunung macam-macam. Wisata outbound macam-macam, kolam renang macam-macam, dan yang lain sebagainya. Tapi nanti di akhirat cuma dua. Ada neraka, ada surga. Lah orang beli tiket surga atau beli tiket neraka itu dari kehidupan dunianya. Jadi beli tiket masuk neraka atau beli tiket masuk surga itu belinya sejak berada di dunia. Ibarat kita ini kalau mau bepergian pesen tiket pesawat plus hotelnya misalnya. Kita pesan jauh-jauh hari. Kapan kita berangkat? Satu minggu lagi kita pesan. Ya. Kita booking pesawat, kita booking hotel, tempat, kamar. Ya gitu. Lah kita juga gitu, neraka dan surga. Itu bookingan kita. Lah kalau kita di dunia sering melakukan kemaksiatan, sering melakukan pelanggaran, kejelekan, kemungkaran, berarti kita mesen tempat di neraka. Nah, bilang ini. Ya. Tapi kalau kita di atas dunia melakukan kebaikan demi kebaikan, ketaatan, ibadah, hal-hal yang dicintai, diridhoi oleh Allah dan Rasulnya, berarti kita booking surga. Nah kali ini pembahasannya tentang surga. Salah satu dari dua tempat yang ada di akhirat, yaitu surga. Dalam ayat Al-Qur'an dikatakan di sini, "Ilam ketahuilah, annal ayat wal akhbar fi dzikril jannah katsirah muntasyirah." Ketahuilah ayat-ayat hadis yang datang dari Allah maupun Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut tentang surga, menceritakan tentang surga sangat banyak. Oke. Kalau kita mau melihat dalam ayat Al-Qur'an tidak hanya di dalam satu surat tapi di dalam beberapa surat. Bahkan terkadang di satu surat beberapa ayat Allah menceritakan, Allah menyebut tentang surga dan kenikmatannya. Dibanyak. Begitu juga hadisnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, bagaimana Nabi menyebut surga, bagaimana Nabi mensifatkan surga dan yang lain sebagainya, sehingga Imam Al-Ghazali di dalam kitabnya Ihya Ulumuddin menyebutkan beberapa sifat surga, beberapa sifat penduduk surga. Jadi sifat surganya sendiri, kemudian sifat penduduk surga, begitu juga keistimewaan ya, makhluk-makhluk Allah yang ada di dalam surga, seperti bidadari disebutkan, bagaimana bidadari disebutkan, buah-buahan dan lain sebagainya disebutkan. Semuanya mengambil dari ayat Al-Qur'an dan mengambil daripada hadisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini sehingga karena banyaknya hampir enggak terhitung. Hampir tidak terhitung karena banyaknya. Tapi di sini disebutkan beberapa. Beberapa tentang sifatnya surga ringkas, pendek, mencakup besarnya kenikmatan atau banyaknya kenikmatan ada di dalam surga yang Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antaranya Allah berfirman, wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Wa basyir, dan berilah kabar gembira. Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad, wa basyir, berilah kabar gembira. Kepada siapa? Alladzina amanu, kepada mereka yang beriman. Nah, cukup hanya beriman, wa 'amilus shalihat, dan beramal saleh. Jadi berilah kabar gembira bagi mereka yang beriman dan beramal saleh. Apa kabar gembira yang pantas untuk mereka dengar, yang pantas untuk mereka ketahui? Annalahum jannatin, bahwasanya bagi mereka, untuk mereka jannatin, surga-surga. Tajri, yang mengalir, min tahtiha, dari bawahnya, al-anhar, sungai-sungai. Di mengalir sungai-sungai di bawahnya. Ya, sebagaimana Allah mensifatkan neraka. Ya, Allah mensifatkan neraka apa? Waquduhanna suwar hijab. Yang membuat api neraka itu semakin membara, yaitu dengan manusia dan bebatuan. Lah Allah sifatkan surga mengalir di bawahnya sungai. Di bawahnya mengalir sungai. Di dalam hadis Nabi mengatakan anna anharaha tajri min ghairi ukhdud, bahwa sungai-sungainya mengalir tanpa ada batas, tanpa ada bibir dan yang lain sebagainya, mengalir alami. Bahkan di dalam hadis yang lain Nabi mengatakan anharul jannah tufajjaru min tahti tilal aw min tahti jibalil misik. Sungai-sungai di dalam surga mengalir dari bawah jibal misik, gunung yang apa, dari misik. Jadi baunya itu harum, airnya harum. Kullama ruziku minha min thamaratin rizqan qalu hadha alladhi ruzikna min qabl. Setiap kali mereka dikasih dari surga, dari buah-buahan, qalu, mereka berkata hadha alladhi ruzikna min qabl, ini yang telah kami dapatkan sebelumnya. Sebagian ahli tafsir mengatakan perkataan mereka ini seperti yang kita dapatkan sebelumnya. Mereka dikasih buah ini di surga. Ketika mereka melihat buah ini, mereka mengatakan ini persis seperti apa yang telah kita dapatkan di dunia. Maksudnya buah yang mereka makan atau buah yang disediakan untuk mereka, katanya mereka ini persis seperti buah yang kita dapatkan di dunia. Itu menurut sebagian ahli tafsir. Wa utubi mutasyabiha, dan didatangkan, diberikan kepada mereka mutasyabiha, serupa dengan yang sebelumnya. Di mereka mendapatkan makanan yang sama, tapi rasanya berbeda. Yang dikatakan ketika mereka dikasih dari wadah yang sama, tempat yang sama, enggak berubah tempatnya, macemnya terlihat seperti enggak berbeda, sama. Tapi ketika malaikat mengatakan kul, makan, warnanya sama tapi rasanya yang berbeda. Misalnya dikasih mangga, mangga yang pertama dengan mangga yang kedua enggak ada bedanya, warnanya enggak ada bedanya, mungkin tempat untuk memberikan kepada dia juga enggak beda, sama, tapi membedakan rasanya, sama. Sekarang ada orang memberi kita minuman, minuman yang sama, di gelas yang sama, warnanya sama, tapi kalau kita minum pasti rasanya berbeda, pasti rasanya berbeda. Di surga juga gitu, didatangkan kepada kita makanan yang sama dengan makanan kita sebelumnya, tempatnya mungkin sama tapi yang berbeda rasanya. Contoh, ada satu piring kita dikasih pertama oleh A, makan habis, piring yang sama diisi sama si B, makanan yang sama, kita akan mendapatkan apa? Rasa yang berbeda dari yang diberikan oleh A dengan yang diberikan oleh B. Di surga pun juga seperti itu. Walahum fiha azwajun mutahharah, dan mereka di dalam surga memiliki azwaj, istri mutahharah yang disucikan oleh Allah. Mereka memiliki istri mutahharah yang disucikan oleh Allah. Disucikan dari apa? Dari qadar, kotoran. Dikatakan oleh Imam Mujahid, disucikan minal haid, dari haid. Artinya apa? Perempuan-perempuan ketika berada dalam surga enggak ada haidnya. Istana prahini, wis. Kalau di dunia anak prahini sih. Kepingin pas prai ya bingung ngelu. Rabi meneng. Awani. Disiapkan bentuk atau disiapkan surat misalnya, wes lahirnya ngelutok dasar, pas pengen pray bingung, tapi kalau di surga nggak ada libur, nggak ada libur, kapanpun bisa sudah, karena memang sudah disucikan oleh Allah dari haid, juga disucikan daripada al-ghaid, buang air besar nggak ada. Nggak ada kewarakan si nanceting di si, nggak ada. Dari kencing juga seperti itu, nggak ada. Karena apa? Semua makanan yang masuk keluar menjadi keringat. Kalau kita sekarang makan, keluar kotoran, keluar kencing. Tapi nanti di surga nggak ada. Makan apapun jadi keringat, baunya nggak lebus. Kayak di dunia, kalau kita keringetan luar biasa mampunya, jarak 3 meter besar nafas orang. Tapi di surga enggak, kita makan kenyang, keringetan. Lah keringetnya baunya itu harum, ya, baunya harum wangi, lapar lagi, makan lagi, ya gitu lagi keringet. Enggak ada buang air besar, enggak ada buang air kecil, enggak ada toilet umum, nggak ada kamar mandi, es, itu di surga. Juga dibersihkan dari apa? Al-mani, nggak ada mani. Wal-walad, artinya perempuan yang di surga nggak akan mungkin hamil, nggak mungkin hamil, bersih juga. Jadi bisa dipakai, nggak bisa punya anak. Jadi itu di surga walahum fi azwaj mutahharah, mereka di surga diberi oleh Allah azwaj, istri-istri mutahharah yang disucikan. Enggak satu di dunia enggak wangi, tapi di surga nanti dikake, ya, dikasih banyak. wa hum fiha khalidun, dan mereka orang-orang yang beriman dan orang-orang yang beramal saleh di dalam surga khalidun abadi selama-lamanya. Ya, yang paling penting. Jadi masuk surga dikasih oleh Allah segala macam bentuk kenikmatan, bentuk keistimewaan, bentuk kemuliaan, dan mereka mendapatkan itu tidak terbatas oleh waktu melainkan selama-lamanya. Itu nikmatnya, itu enaknya masuk surga. Karena itu kalau kita sekarang ini kehidupan dunia yang kita pentingkan itu uang, kalau kita di kehidupan dunia ini yang kita pentingkan itu adalah jabatan, kedudukan, percuma. Karena apa? Punya waktu. Lah ketika sesuatu memiliki waktu, itu berarti kesenangannya sesaat. Punya jabatan apa coba? Presiden. Batas waktunya 5 tahun. Pemilihan lagi. Capek lagi dia. Berangkat ke sana kemari, kampanye, belusukan dan yang lain sebagainya, keluar duit banyak dan yang lain sebagainya. Itu kalau jadi, kalaupun jadi dia tambah 5 tahun, cuma 10 tahun. Cuma 10 tahun. 10 tahun dia senang. Dia gembira. Bisa ke sana, bisa kemari dengan fasilitas negara. Enggak perlu mengeluarkan biaya sedikit pun. Langkah kaki ia keluar dari tempat dia tinggal dibiayai negara. Makan dibiayai negara. Nyantai, tenang, ketawa, bebas dan lain sebagainya. Cuma 5 sampai 10 tahun. Mariun. Sorone. Sulit lagi. Dia harus bekerja, dia harus ngurus bisnis ini, bisnis itu, usaha ini, usaha itu, dan yang lain sebagainya. Capek lagi. Capek lagi. Jabatan apa lagi sudah? Bos, general manager misalnya. Sampai pensiun. Masa pensiun misalnya 63 tahun atau 60 berapa tahun misalnya. Wes, setelah itu soro lagi dia. Pensiun, dia masih kuat fisiknya, nganggur di rumah dah enak. Terus kebiasaan metu. Metu, kayak wong ling lho, nanti. Terus tuwe, kating ini, ya gak pantas, terus tuwe, kating ngono, terus gak pantas, ini, bingung dia. Ning lho, mau kerja, modal gak punya banyak, jaga ini pensiunan toh. Kenikmatannya hanya sesaat, sebatas. Setelah itu susah lagi, dia bingung lagi. Nah, karena itu kalau kita pentingkan dunia itu percuma seperti itu tuh. Seperti itu yang kita dapatkan, yang kita hasilkan seperti itu. Tapi kalau kita pentingkan akhirat, benar kita susah, tapi susahnya kita hanya sesaat. Bangun malam susah, berat, bangun sholat gitu. Membaca Al-Qur'an, taklim, melakukan kebaikan ini, kebaikan itu, susah kita, sesaat tapi cuma beberapa tahun saja. Setelah itu kenikmatan yang tidak terhenti. Kenikmatan yang tidak terhenti yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Allah mengatakan wa hum fiha khalidun? Dan mereka di dalam surga khalidun abadi. Kita dikasih rumah megah, mewah. Cuma suruh tinggal 5 tahun. Sama dikasih rumah biasa. Kalau ngepek-ngepek, milih mana kita? Milih mana kita? Dikasih rumah megah, mewah, tapi cuma 5 tahun. Terus gono-gono 5 tahun. Tapi dikasih rumah sederhana. Pen. Milih mana kita? Orang yang cerdas, orang yang pintar pasti milih yang sederhana. Kenapa? Yang sederhana ini bisa kita jadikan megah dan mewah. Ketika kita berusaha mencari harta, mencari duit, bisa kita jadikan mewah. Tapi kalau itu percuma, kita mau jadikan mewah 5 tahun diambil sama orangnya. Diambil. Lah karena itu percuma. Kalau kita pentingkan urusan dunia kita, hasilnya seperti itu. Percuma. Jadi sesaat kenikmatan, sesaat, sebentar habis itu hilang lagi. Nah, karena itu kita harus penting, lebih pentingkan akhirat. Memang berat, kita harus sholat, kita harus melakukan kebaikan, ketaatan, ibadah ini dan yang lain sebagainya, tapi kita akan mendapatkan kenikmatan yang abadi, surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ila jannati zumara hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin wa qala alhamdulillahi alladhi sadaqana wa'dahu wa awrathana al-ardha wa natabawwa'u min al-jannati haythu nasha' fa ni'ma ajrul 'amilin wa tara al-mala'ikata hafina min hawli al-'arshi yusabbihuna bihamdi rabbihim wa qudhiya bainahum bil-haqq wa qila alhamdulillahi rabbil 'alamin. Ini menceritakan tentang keadaan orang-orang yang beruntung. Keadaan orang-orang yang beruntung dari kelompok orang-orang mukmin yang digiring oleh Allah berbondong-bondong ke surganya Allah. Nah, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ila jannati zumara. Allah Tuhannya mereka, giring mereka. Siapa yang digiring oleh Allah? Alladzina taqaw rabbahum, mereka yang bertakwa kepada Tuhannya. Mereka yang bertakwa, menjalankan perintahnya Allah, menjauhi larangannya Allah, digiring sama Allah. Kemana? Ilal jannah, ke surga. Zumara, rombongan, digiring oleh Allah, dibawa masuk ke surga. Mereka orang-orang yang bertakwa. Hatta idza ja'uha, dan ketika mereka sampai di pintu surga, digiring, melewati sirat, jembatan, digiring. Ya, kalau kita bisa gambarkan itu pada meri. Kalau digiring apa? Ketika mau misah dari rombongan, diarahkan untuk kembali ke rombongan. Orang-orang yang bertakwa juga gitu, digiring. Jangan sampai jatuh dari jembatan. Jangan sampai jatuh dari jembatan. Lah ketika mereka sudah sampai ke pintu surga, futihat abwabuha, dibukakan pintu-pintunya. Pintu-pintu surga dibukakan. Lalu wa qala lahum khazanatuha, penjaga surga berkata kepada mereka, salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin, kesejahteraan, apa, kesejahteraan atas kalian. Tibtum, beruntung kalian. Fadkhuluha, masuklah kalian kepada surga. Khalidin, selama-lamanya abadi. Ketika digiring, setelah melalui sirat sampai pintu surga, dibuka pintu surga, disambut oleh malaikat penjaga surga, salamun alaikum, keselamatan atas kalian. Tibtum, beruntung kalian. Fadkhuluha khalidin, silakan masuk surga khalidin selama-lamanya. Wagalu, mereka ketika memasuki surga berkata, alhamdulillahilladzi sadaqana wa'da, segala puji bagi Allah, bersyukur yang telah menunjukkan kebenaran janjinya. Karena janjinya Allah, mereka yang bertakwa surga. Sebagaimana Allah dalam ayat Al-Quran mengatakan, wa uzlifatul jannatu lil muttaqin, disiapkan surga oleh Allah lil muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa. Dalam ayat yang lain Allah mengatakan, wa nunajjil ladzina taqaw, diselamatkan dari azab, diselamatkan dari sirat, mereka yang bertakwa. Nah, karena itu ketika mereka masuk surga, digiring, dijaga sampai masuk surga, di surga dikatakan, monggo masuk, nikmati selama-lamanya. Mereka mengatakan alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah jujur benar dalam janjinya. Wa auratana al-ardha natabawwa min al-jannati haitsu nasha. Wa auratana al-ardha, memberikan kepada kami al-ardha, bumi. Natabawwa min al-jannati, membuat kami tetap tinggal di dalam surga. Haitsu nasha, sekehendak kita, semau kita. Fa ni'ma ajrul amilin, maka surga itu adalah sebaik-baiknya pahala al-amilin, orang yang beramal untuk akhirat. Lalu wa taral malaikata hafina min haulil arsy, dan mereka melihat malaikat hafin keliling sekitar arsy-Nya Allah. Yusabbihuna bihamdi rabbihim, mereka keliling dengan bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qudhiya bainahum bil haqq, dan dipenuhi di antara mereka dengan kebenaran. Wa qila alhamdulillahi rabbil alamin, dan mereka mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin. Ahli surga. Dan ini dua ayat yang menjelaskan tentang kenikmatan surga yang disediakan oleh Allah bagi mereka yang beriman, beramal soleh, dan bertakwa. Yang kita harapkan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang yang beriman, dan mudah-mudahan kenikmatan keimanan kita tambah hari tambah kuat, tambah hari tambah meningkat, dan mudah-mudahan kenikmatan iman diberikan oleh Allah selalu kepada keluarga kita, kerabat kita, tetangga kita, teman kita, dan umat Islam pada umumnya. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita selalu melakukan amal soleh, baik yang kecil maupun yang besar, yang sedikit maupun banyak. Dan mudah-mudahan amal soleh menghiasi hari kita dan kehidupan kita. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang bertakwa, orang yang selalu menjalankan perintahnya Allah, menjauhi larangannya. Amin Allahumma amin. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah.